Naam. Qala Syaikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdissalam rahimahullah ta'ala faslun waqad dakhala fi dhalik, termasuk pula di antara keimanan dan keyakinan ahli sunnati wal jamaah, al-imanu bi annahu qaribun min khalqihi mujibun, beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu dekat dari makhluknya dan mengabulkan permintaan. Kama jama'a baina dhalika fi qawlih, sebagaimana yang telah digabungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, maka jawablah bahwa aku itu qarib, bahwa Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i, karena saking dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Qurbul ilmi wal ihatah, dekat pengetahuan Allah, ilmu Allah, liputan Allah terhadap makhluknya. Sehingga di sini menunjukkan bahwa Allah itu dekat dari orang-orang yang berdoa kepadanya. Al-ayah. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati, sesungguhnya yang engkau berdoa kepadanya itu lebih dekat dari salah seorang kalian dari leher untanya. Yakni Allah itu lebih dekat lagi. Sehingga di saat kalian berdoa, tidak perlu kalian keras-keraskan suara kalian. Ya Allah, Allahumma. Tidak perlu. Hah? Irba'u ala anfusikum, fa'innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Hah? Kasihani diri-diri kalian. Kalian tidak berdoa kepada yang tuli, yang gaib. Naam. Wa ma dzukira fil kitab was sunnati min qurbihi wa ma'iyyati. Dan apa yang disebutkan di dalam Al-Kitab was Sunnah dari dekatnya Allah dan kebersamaan Allah dengan makhluknya, la yunafi ma dzukira min uluwihi wa fawqiyatihi, tidak sama sekali menafikan apa yang telah disebutkan bahwa Allah itu maha tinggi dan Allah itu maha di atas. Tidaklah bertentangan, tidak saling menafikan. Fa innahu subhanahu laisa kamitsli syai'un fi jami'i nu'utih, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menyerupainya sedikit pun dalam seluruh sifat-sifatnya. Wa huwa aliyun fi dunui qaribun fi uduwi, maka Allah itu maha tinggi dan Allah dekat dengan hamba, dan Allah itu dekat dengan hamba, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Ya, tinggi di atas makhluknya, jauh dari makhluknya. Qala syarihul allama Muhammad Khalil Harras rahimahullah. Qauluhu wa qad dakhala fi dhalika al-iman ila akhirih. Yajibu al-imanu bima wasafallahu bihi nafsahu. Wajib kita beriman dengan apa yang telah disifatkan oleh Allah dirinya. Bi annahu min annahu qaribun mujib. Bahwa Allah itu dekat. Allah itu mengabulkan. Fahuwa subhanahu qaribun mimman yad'uhu wa yunajihi. Maka Allah itu dekat dari orang yang berdoa kepadanya dan bermunajah kepadanya. Yasma'u du'a'ahu wa najwah. Allah mendengarkan doanya. Allah mendengarkan bisik-bisikannya. Wa yujibu du'a'ahu mata sya'a wa kaifa sya'a. Dan Allah mengabulkan doanya kapan Allah kehendaki dan dengan bentuk yang bagaimana yang Allah inginkan. Allah kabulkan. Fahuwa ta'ala qaribun qurbal ilmi wal ihatah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dekatnya Allah itu adalah dekat ilmu. Dan liputan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itulah yang menunjukkan kedekatan. Sehingga apapun yang kita amalkan, apapun yang terbetik dalam hati kita diketahui oleh Allah. Karena saking dekatnya. Kama qala ta'ala sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Kami sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang menjadi waswas pada diri seseorang. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Qurbul ilm. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala lebih dekat pengawasannya daripada seseorang, orang itu sendiri terhadap dirinya. Ya. Wa bihadha, maka dengan ini yatabayyanu jelas bagi kita annahu la munafata aslan bainama dhukira fil kitabi was sunnah, bahwa tidaklah saling menafikan, saling meniadakan antara apa yang disebutkan di dalam Alkitab was sunnah dari dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'iyati dan kebersamaannya wa bainama fihima min uluhi ta'ala fauqiyatih. Antara apa yang ya yang menunjukkan ketinggian dan Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluk. Fahadihi kulluha nu'utun lah. Ini semua adalah sifat-sifat milik Allah. Alama yaliku bihi subhanah. Berdasarkan yang layak dengan keagungan Allah. Laisa kamithlihi syai'un fi syai'in minha. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun dalam sesuatu apapun dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Tafaddalu hafidhukumullah.